الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يذل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون Jemaah suci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang orang kafir dengan ancamannya bahwa "Ailam taf'alu wa lan taf'alu" فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ Bahwa Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan neraka untuk orang-orang kafir. Baik. Di ayat ini dan setelahnya ada faedah yang disebutkan oleh para ulama kita bahwa al-jannatu wan-naru makhluqatan al-an, bahwa surga dan neraka itu sudah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini sudah ada yang namanya surga dan neraka. Barakallahu fikum. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan u'iddat, dipersiapkan. Dipersiapkan memang sudah ada. Barakallahu fikum. Dan banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal memasukkan ke dalamnya orang-orang yang Allah tentukan untuk dimasukkan. Orang kafir tempatnya neraka itu, dan orang-orang mukminnya adalah surga. Di ayat 25 di surah Al-Baqarah ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabashshiril ladzina amanu." Dan beritahukanlah kabar gembira wahai Rasul kepada mereka, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Harus beriman dan harus beramal saleh. Baik, ini dua yang tidak bisa dipisahkan. Al-iman wal amal shalih. Seorang menyatakan diri beriman mesti dan harus dia beramal shalih. Dan amal shalih pun harus dibangun di atas iman. Orang yang seperti inilah yang diberi kabar gembira bushra. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Bahwa mereka akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan berupa surga. Baik. Jannatin tajri min tahtiha an-nar, surga-surga baik taman, baik kebun, tajrin tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kebun-kebun ini adalah kebun yang menghasilkan buah-buahan, buah-buahan yang sangat nikmat dirasakan. Dipetik dari manapun kita hendak memetiknya, kita bisa memetiknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qutufuha daniyah." Baik. Untuk memetiknya sangat-sangatlah dekat, tidak perlu susah payah, karena dia yang akan menjulurkan dahannya untuk kita petik. Dimanapun seorang hendak memakannya, dia akan datang. Dan begitu selesai dipetik, akan muncul lagi buah di tempatnya tadi. Barakallahu fiik. Tajrin tahtiha al-anhar, mengalir di bawah taman-taman itu, kebun-kebun itu, sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Kullama ruziqu minha, setiap mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari buah-buahan tersebut, min thamarat, sebagai satu rezeki, qalu hadha alladhi ruziqna min qabl, mereka pun mengatakan ini rezeki yang dulunya kita diberi di dunia. Sejenis ini, barakallahu fikum, sejenis ini, ya korma korma, barakallahu fikum, delima delima. Tapi yang sama adalah penamaannya, dan mungkin sedikit bentuknya. Wa illa, tidak akan pernah bisa disamakan secara keseluruhan apa yang ada di dunia ini dan apa yang ada di hari akhirat yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang beriman. Baik. Setiap mereka makan, mereka akan merasakan barakallahu fik, kenikmatan, kenikmatan yang berbeda-beda. Barakallahu fik. Sehingga mereka tidak pernah merasa bosan dengan buah-buahan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk mereka. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wujudihi mutasyabiha." Dan diberikan kepada mereka yang sejenis dengannya. Baik. Dalam bentuk, warna, nama, barakallahu fikum, akan tetapi tentunya tidaklah sama dalam rasanya. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan untuk mereka para penghuni surga ada Allah siapkan istri-istri mutahharah, istri-istri yang suci, disucikan, zahiran wa batina, suci secara zahir dari penyakit, ya, penyakit seorang perempuan, yakni tidak ada haid di sana, tidak ada keputihan di sana, tidak ada macam-macam, dan penyakit secara umum, tidak ingusan, baik, tidak berlendir, tidak batuk, tidak barakallahu itu namanya mutahhar. Baik. Mutahharah zahir, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kekurangan padanya. Baik. Azwajun mutahharah, bukan cuma satu istri, akan tetapi banyak istri-istri, dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya untuk bersenang-senang dengan istrinya. Sebanyak apapun Allah berikan untuknya. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzama ghairan, man kadzama ghairan wa huwa qadirun ala ayyin fidahu, da'ahu Allahu ala ru'usi khalaiq yawm al-qiyamah thumma yukhayyiruhu min al-hud'in ma syaa." Siapa yang naik amarahnya, naik hitam dia, marah sangat. Kemudian dia menekannya, dan inilah orang yang paling kuat yang kata Rasulullah SAW. Orang yang paling kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Siapa yang menahan amarahnya dalam keadaan dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil dia nanti di hari kiamat di seluruh hadapan manusia pada hari itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk memilih di antara para bidadari bidadari siapa saja yang dia sukai. Barakallahu fiik. Kemudian mutahhara yang kedua adalah disucikannya akhlak mereka, hati mereka dari berbagai macam akhlak dan sifat-sifat yang buruk. Sehingga tidak ada yang ada pada istri-istri di sorga ini kecuali kebaikan. Baik. Kecuali kebaikan, tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada berbagai kecemburuan. Barakallahu fikum. Tidak ada berbagai macam dari sifat-sifat jelek. Ini yang dikatakan mutahhara, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istimewa. Wallahu musta'an. Tidak ada kecemburuan sehingga terjadi pergunjingan antara satu dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Semuanya satu hati. Baik. Azwajun mutahhara. Dan untuk penghuni surga disediakan untuk mereka oleh Allah Subhanahu wa taala istri-istri yang disucikan. Wa hum fiha khalidun. Dan mereka di dalam surga. Barakallahu fikum. Di dalam surga kekal selama-lamanya. Setelah itu Allah SWT mengatakan, khalidun, kekal, tidak dikeluarkan mereka dari sorga, dan juga mereka tidak akan mati. Baik, harta, keinginan dan niatan untuk meninggalkan sorga pun tidak ada. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yabghuna anha hiwala. Mereka tidak mau berpindah. Karena nikmatnya surga itu. Nikmat zahir dan batin yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kemudian Allah mengatakan, inna Allah la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fa ma fawqaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah malu untuk memberikan perumpamaan seperti seekor nyamuk atau lebih dari itu untuk menerangkan al-haq. Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk menerangkan petunjuknya. Sedikit atau banyak dengan perumpamaan-perumpamaan, karena di ayat ini atau di ayat-ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berikan perumpamaan-perumpamaan, contoh-contoh, sehingga dengan itu mudah dan gampang untuk dipahami. Inna Allah la yashhi ayyadhi wa mathalan ma rawdatan fa ma fawqaha. Seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh ya ayuhan nasu duriba lakum duriba mathalun fastami'u lah. Baik. Duriba mathalun fastami'u lah innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yakhluqu dzubaba wa la wijtama'u lah. Wa iyaslubhum dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu dha'fa at-talib wal maqlub. Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u. Wahai sekalian manusia, telah diberikan perumpamaan untuk kalian, satu perumpamaan, maka silakan kalian mendengar. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban wa la wijtama'u. Sungguhnya yang kalian seru, yang kalian sembah, yang diseru, yang disembah, yang diharapkan, tentunya dianggap dia adalah sesuatu yang luar biasa, hebat. Akan tetapi Allah SWT telah menantang mereka bahwa yang kalian sembah ini, yang kalian agungkan ini, selain Allah Subhanahu Wa Taala, tidak punya apa-apa dan dia tidak bisa apa-apa. Allah mengatakan la yakhluqu dzubaban, mereka tidak akan mampu untuk menciptakan seekor lalat. Seekor lalat, jangankan bumi serta isinya atau langit dengan penghuninya, seekor lalat, kata Allah Subhanahu wa taala, yang kalian sembah itu tidak mampu menciptakannya. Walau jika ma'ulah, bahkan seandainya semua berkumpul, baik, sebutkan siapa saja dan apa saja yang kalian sembah, seandainya semuanya berkumpul untuk menciptakan seekor lalat. Seekor lalat ya, bukan robot lalat, bukan lalat. Kalau robot pun bisa orang melakukannya, robot dalam bentuk capung bisa mereka lakukan, terbang ke sana kemari. Baik, lalat bahkan juga bisa mereka melakukannya. Baik, dalam bentuk robot, tapi dalam bentuk lalat, sama seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. La yakhluqu dzubaba wa la yajtama'u. Wa yaslubuhu dzubabu syai'an, bahkan seandainya lalat-lalat yang ada ini memakan dan mengambil dari makanan mereka dan mengisapnya, la yastanqiruhu minhu, mereka tidak mampu untuk memisahkan apa yang telah dimakan oleh lalat ketika telah masuk ke dalam perut lalat ini. Jangankan barakallahu fikum menciptakan lalat, apa yang dimakan oleh lalat itu dan masuk ke dalam perutnya, mereka tidak mampu mengambilnya, memisahkan dengan apa yang ada sebelumnya. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, da'ufa talib wal matlub, betapa lemahnya yang beribadah dan yang diibadahi. Ini perumpamaan, Allah tidak malu untuk berikan perumpamaan-perumpamaan seperti agar supaya gampang dimengerti, mudah dipahami. Maka di sini Allah mengatakan inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fa ma fawqaha. Fama alladhina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka pun sangat paham mengetahui bahwa itu adalah al-haq dari Rabb mereka. Wa amma alladhina kafaru, adapun orang-orang kafir, fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathalan. Apa gerangan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari permisalan-permisalan ini? Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Masyaallah. Baik, orang-orang kafir menentang, memperolok-olok bahkan. Dan permisalan-permisalan seperti ini sebenarnya adalah ikhtibar, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan permisalan yang seperti ini akan terpisahkan dan terbedakan mana yang mukmin dan mana yang kafir. Adapun orang beriman langsung dia mengimani, ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir mereka menentang, menolak, ragu-ragu. Maka dengan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bagi siapa sih Allah kehendaki dan menetapkan kesesatan atas siapa saja yang Allah kehendaki. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Baik. Tidak akan ada yang terpalingkan dari al-haq, kebenaran ini dan kebaikan ini kecuali orang-orang yang fasik, yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang fasik ini? Allah menerangkan alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Mereka-mereka itulah orang-orang yang menggugurkan perjanjian, membatalkan perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala setelah dikuatkan. Karena setiap orang ini telah melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan menyembah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia gugurkan. Dia putuskan. Dia berpaling dari perjanjian ini sehingga mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dan berlaku kafir. Wallahi ya. Wa yaqtauna ma amara Allah bi ay yusar wa yusiduna bil ardh. Dan mereka memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan untuk mereka sambung. Barakallahu fiik. Dari Ar-Rahim dan kebaikan-kebaikan. Wa yusiduna bil ardh, bahkan mereka melakukan kerusakan di atas muka bumi ini. Dengan menyebarkan kebatilan-kebatilannya. Ulaika humul khasirun. Mereka-mereka itulah orang-orang yang merugi. Rugi di dunia dan rugi pula di hari akhir. Baik. Allah mengatakan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Bagaimana bisa kalian berlaku kufur kepada Allah Subhanahu wa taala wahai orang musyrik? Coba berpikir. Ayuhal musyrikun wahai orang-orang yang musyrik. Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala pada rububiyahnya. Bahkan pada asal sifatnya, apalagi masalah uluhiyahnya. Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya. Baik. Adakah kalian memiliki hujjah? Adakah kalian memiliki alasan untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala? Jadi bagaimana bisa kalian mempersekutukannya? Wa kuntum amwata, padahal dulunya kalian tidak ada. Fahyakum, kemudian Allah menciptakan kalian, menghidupkan kalian. Tidak ada yang melakukan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pantaskah kalian mempersekutukan Allah, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Tsumma yumitukum, kemudian kalian berikutnya akan dimatikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yuhyikum, kemudian dihidupkan oleh di hari kiamat. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah, mempertanggungjawabkan semua apa yang pernah dilakukan. Baik. Ini barakallahu fikum pelajaran yang bisa kita ambil di subuh hari ini. Janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman bahwa mereka akan diberi kenikmatan, dimasukkan ke dalam surga yang dipenuhi dengan kenikmatan abadi selama-lamanya. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk menerangkan kebenaran ini walaupun dengan memperumpamakan satu perumpamaan agar supaya kita mudah paham dan mengerti, dan sekaligus ini sebagai ujian yang memisahkan mana yang beriman dan mana yang kafir. Baik, maka orang yang beriman semakin bertambah imannya, dan orang kafir semakin kufur dia dengan penentangannya. Baik, kemudian terakhir Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan bagaimana bisa orang-orang ini melakukan kesyirikan, padahal semestinya kalau dia berpikir dia akan mengesakan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang memberi rezeki kepadanya, tidak ada yang menciptakannya, tidak ada yang memfasilitasinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Layakkah dia untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala? Baik, tentunya jawabannya tidak layak sama sekali. Baik, sepertinya justru mereka hanya mengesakan Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan Allah taala mengampuni kesalahan itu. Wa laqad bihamdika syukrulillahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.